ada Ramayana, juga ada Max Tom Zoting, ada Kocer Community, Anissa Rahma Dupalapa. Kau berada, kau rasa cewek-ceweknya. Mbak Anies sebentar ya. Kayak